Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-mas'alatu al-khamisatu fi wajibatiha. Masalah kelima tentang wajib-wajib sholat, yakni perkara-perkara yang diwajibkan dalam sholat, tetapi tidak sampai pada tingkatan rukun. Nah, ada penjelasannya nanti. Wajibatuha tsamaniyatun. Wajib-wajib sholat ada delapan. Ada delapan. Tabtulus sholatu bitarkiha amdan. Tabtulus sholatu bitarkiha amdan. Sholat menjadi batal dengan sebab tarkiha, bitarkiha dengan sebab meninggalkan perkara wajib itu amdan secara sengaja. Jadi jika sengaja meninggalkan perkara yang diwajibkan dalam sholat, di samping berdosa, sholatnya batal. Watasqutu sahwan wa jahlan. Watasqutu, dan perkara wajib itu gugur. Gugur, ya, dalam arti dimaafkan. Sahwan, karena lupa mengerjakannya. Wajahlan, dan karena tidak tahu. Karena tidak tahu hukum. Ya. Tidak tahu tentang perkara itu. Sehingga dia tidak mengerjakannya. Ini juga dimaafkan. Ya, ini dia tidak berdosa. Dan sholatnya tetap sah. Wajibu lis-sahwi anha sujudus sahwi. Wajibu, dan wajib lisahwi anha, dikarenakan, yakni dikarenakan lupa mengerjakannya, wajib sujud sahwi, wajib menutupinya dengan sujud sahwi. Ya, nanti akan datang pembahasan khusus tentang sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan. Maka al-farqu bainaha, perbedaan antara wajib-wajib sholat wa bainal arkan, dan rukun-rukun sholat, anna man nasiya ruknan, bahwa sesungguhnya man nasiya ruknan, barang siapa lupa suatu rukun dari rukun-rukun sholat, lam tasihha sholatuhu, lam tasihha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Illa bil ityani bihi, illa kecuali bil ityani bihi, dengan mendatangkan rukun yang terlupakan itu, disusulkan. Ya, ketika sadar. Jika masih memungkinkan untuk disusulkan, sebenarnya akan dibahas pada sujud sahwi. Jika ingat, masih dalam sholat, atau setelah salam tetapi masih dekat waktunya, secara adat. Adapun jika sudah lama, ya, secara adat sudah lama waktunya, sudah tidak mungkin untuk disusulkan, ya, karena sudah terputus, maka sholat tidak sah dan harus diulangi dari awal. Jika masih dekat waktunya, bisa disusulkan dan ditutupi dengan sujud sahwi. Amma man nasya wajiban. Adapun orang yang lupa perkara wajib, ajza'a anhu sujudus sahwi. Ajza'a anhu, mencukupi darinya, sah. Ya, mencukupi darinya sujudus sahwi, sujud sahwi sebagai penutupnya. Tanpa harus mendatangkan perkara wajib itu. Jadi tidak perlu disusulkan. Baik dalam sholat, teringatnya maupun setelah sholat. Ya, cukup ditutupi dengan sujud sahwi. Tanpa perlu menyusulkan perkara wajib yang terlupakan tadi, kemudian teringat setelahnya. Nah, paham bedanya? Rukun harus disusulkan. Kemudian, ya tetap ada sujud sahwinya. Adapun perkara wajib, tidak perlu disusulkan. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Falarkanu awkadu minal wajibat. Falarkanu awkadu minal wajibat. Dengan demikian, rukun-rukun sholat lebih kuat kedudukannya daripada perkara-perkara wajib. Rukun hukumnya wajib, tetapi lebih dari wajib, dia sebagai rukun yang menentukan sahnya sholat, yang sebenarnya kita lewati, yang tidak dimaafkan meskipun ditinggalkan dalam keadaan tidak tahu hukum, dalam keadaan lupa. Ya. Nah, hanya saja jika lupa, masih bisa disusulkan kemudian ditutupi sujud sahwi. Adapun perkara wajib, ya, hukumnya wajib dan dimaafkan apabila lupa atau tidak tahu hukum. Nah, jika lupa, maka cukup ditutupi dengan sujud sahwi tanpa harus disusulkan. Nah, keduanya sama dalam hal apa? Apabila ditinggalkan secara sengaja, rukun ditinggalkan sengaja, tidak sah sholatnya. Wajib, perkara wajib ditinggalkan secara sengaja, tidak sah sholatnya. Di sini sama. Baik. Wa bayanuha 'ala an-nahwi al-ati. Wa bayanuha, penjelasan perkara-perkara wajib dalam sholat 'ala an-nahwi al-ati sebagai berikut. Al-awwal, wajib yang pertama, jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram. Seluruh takbir-takbir, yakni takbir-takbir peralihan. Nah, akan datang sebutkan nanti, wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, yang disebut dengan takbiril intiqal. Di takbir-takbir yang dimaksud itu ghairu takbiratil ihram, ya, selain takbiratil ihram. Wahuwa ma yusama bi takbiril intiqal, yang disebut takbir intiqal. Jami'u takbirati ghaira takbiratil ihram, wahuwa ma yusama bi takbiril intiqal. Semua takbir-takbir selain takbiratil ihram, dan itu yang disebut dengan takbir intiqal. Intiqal artinya peralihan. Peralihan dari berdiri ke ruku', peralihan dari i'tidal ke sujud, bangkit dari sujud ke duduk, beralih dari duduk ke sujud kedua, ya, bangkit dari sujud, nah, untuk berdiri kembali, nah, dan seterusnya, itu takbirat al-intiqal. Nah, adapun takbiratul ihram diperkecualikan ghairu takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, karena takbiratul ihram rukun, sudah kita lewati. Takbiratul ihram rukun. Naam. Tahrim as-salah. Naam, tahrimuha at-takbir. Itu rukun. Naam. Adapun takbir-takbir lainnya yang disebut dengan takbir al-intiqal, hukumnya hanya wajib. Liqaul Ibnu Mas'ud, berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, bertakbir, fi kulli raf'in wa khafdin, pada setiap raf', pada setiap kali mengangkat kepala, wa khafdin, dan setiap kali menurunkan kepala. Mengangkat kepala dari apa? Dari sujud ke duduk, ya. Khauf, menurunkan kepala, yaitu dari berdiri ke rukuk, ya. Dari i'tidal ke sujud. Baik. Wa qiyamin wa qu'ud, dan pada setiap kali berdiri dan setiap kali duduk, ya, beliau bertakbir. Ini adalah takbir-takbir intiqal peralihan. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi hasan sahih, Al-Albani menilainya sahih. Naam. Faqad wadhaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhaba alaihi. Wadhaba artinya continue mengerjakannya, terus-menerus mengerjakannya. Ya. Tidak pernah meninggalkannya. Ila an mat. Ila an mata, sampai beliau wafat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini, takbir al-intiqal hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah, karena tidak datang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bersifat mewajibkan. Yang ada hanyalah sebatas amalan beliau. Sebagaimana pada hadis yang disebutkan di sini, yang puncak amalan itu secara kaidah usul fiqh hanya menunjukkan sunnah. Nah, baik. Adapun sifat pelaksanaannya, sebagaimana namanya, itu adalah takbir intiqal, takbir peralihan. Jadi dibaca ketika beralih. Ya. Jadi dia bukan zikir qiyam, bukan zikir berdiri, bukan juga zikir ruku', tapi intiqal. Jadi dibaca ketika seseorang mulai, ya, mulai beralih dari berdiri ke ruku'. Ketika sudah mulai beralih, maka mulai bertakbir. Mulai bertakbir ketika mulai beralih. Dalam peralihan dari berdiri ke ruku, takbir itu, ya, dibaca. Jadi permulaan takbir adalah permulaan beralih, bukan diselesaikan masih saat berdiri. Nah, bukan juga, ya, beralih dari berdiri ke ruku tanpa membaca apa-apa. Ketika sampai ke ruku, sudah ruku baru bertakbir, sehingga menjadi zikir ruku sebenarnya dilakukan oleh sebagian imam, ya, karena khawatir didahului oleh makmumnya. Maka itu ijtihad, bukan pada tempatnya. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah, nah, itu salah dan dijadikan zikir ruku. Jadi ini zikir peralihan. Jadi mulai bertakbir ketika mulai bergerak beralih, sambil beralih sambil bertakbir. Nah, begitu pula yang lainnya, ya. Ketika mulai bangkit dari sujud, mulai mengangkat kepala, mulai bertakbir dan sambil beralih bertakbir. Nah, begitu pula yang lainnya, ya. Itu makna takbir intiqal. Kemudian yang kedua, qawlu sami'allahu liman hamidah. ya, ucapan membaca sami'allahu liman hamidah. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengabulkan liman bagi orang yang hamidahu, memujinya. Jadi sami'allahu liman hamidah, sami'a mendengar di sini bukan hanya sebatas mendengar, tapi juga mengandung makna mengabulkan, membalas ya orang yang memujinya itu dengan pahala. Karena Allah karena dikir ini tasmi' ini disebut tasmi' ya, yaitu sami Allahu liman hamida. Allah mendengar ya dan mengabulkan untuk orang yang memujinya. Nah, jadi dibalas oleh Allah taala dengan pahala. Lil imami wal munfaridi, bagi imam dan al munfarid, dan orang yang sholat sendiri. Imam pada sholat berjamaah dan orang yang sholat sendiri, ya, membaca sami'allahu liman hamidah, yaitu ketika intikal, peralihan dari ruku' ke i'tidal, ketegak berdiri kembali. Saat beralih dari ruku' ke i'tidal, ke tegak berdiri, ya, sambil membaca tasmi', yaitu sami'allahu liman hamidah. Jika dia imam sholat berjamaah, atau dia sholat sendiri, adapun makmum tidak, tidak membaca ini. Di hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bertakbir hina, ketika yaqumu ila shalah, ketika berdiri untuk mengerjakan salat, yakni takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika hendak ruku'. Thumma yaqulu, kemudian membaca sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min raka'ati, ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku' untuk melakukan i'tidal, berdiri tegak kembali, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Dan beliau ya, di sini selaku imam sholat, dan disamakan hukumnya dengan dengannya orang yang sholat sendiri. Adapun makmum, ada hadis tersendiri yang akan datang, oleh karena tidak masuk di hadis ini menurut mazhab ini. Thumma yaqul, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membaca wa huwa qa'imun, al wawu haliyah, dalam keadaan huwa qa'im, dalam keadaan beliau telah tegak berdiri. Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, hanya untukmu lah segala pujian. Artinya ini adalah zikir i'tidal, dibaca dalam keadaan seseorang telah tegak berdiri saat i'tidal. Nah, hadis ini rawahu Muslim, riwayat Muslim. Tayyib. Ats-tsalits, yang ketiga, qawlu Rabbana walakal hamd, bacaan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, hanya untukmu lah segala pujian. Lil ma'mumi faqat, untuk makmum saja, yakni makmum ketika peralihan membaca Rabbana walakal hamd. Jadi makmum ketika intiqal dari ruku bangkit untuk i'tidal, jika imam baca sami'allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamd. Bisa difahami? Jika imamnya bangkit dari ruku menuju i'tidal mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka makmum membaca apa ketika bangkit, ikut bangkit bersama imam, beralih membaca Rabbana walakal hamd. Nah, Ya. Faqat ini untuk makmum saja, maksudnya saat peralihan. Karena imam saat peralihan bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Orang yang sholat sendiri saat peralihan untuk i'tidal membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Khusus makmum saat intiqal, saat bangkit untuk i'tidal, yang dibaca bukan sami Allahu liman hamidah, tapi membaca apa? Rabbana wa lakal hamd. Jadi jika mendengar imamnya sudah membaca sami Allahu liman hamidah, berarti sudah mulai ia beralih dan sudah beralih untuk i'tidal, dia pun ikut beralih dan membaca Rabbana wa lakal hamd. Pertanyaannya, berarti makmum ketika sudah berdiri, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia diam saja. Ada yang mengatakan dia lanjutkan. Ada pendapat mengatakan dia diam saja. Pendapat yang lain mengatakan, ya, dia melanjutkan. Kelanjutan zikir ini, Rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, lanjutkan. Kelanjutannya ini, ya. Jadi ini menurut madhab yang berjalan di atas rincian ini, bahwa makmum ketika bangkit i'tidal membaca Rabbana lakal hamd. Jadi ketika dia berdiri, apa yang dibaca? Ada pendapat mengatakan dia diam saja. Ada yang mengatakan dia baca kelanjutannya, yaitu apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Bisa dipahami? Nah. Ammal imamu wal munfaridu, adapun imam dan al-munfarid yang sholat sendiri, fayusannu lahuma, maka disunnahkan bagi keduanya al-jam'u bainahuma, memadukan antara keduanya. Dalam arti, ya, ketika imam sudah i'tidal tegak berdiri, dia lanjutkan membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Orang yang salat sendiri ketika sudah i'tidal membaca Rabbana walakal hamd. Bisa dipahami? Nah, imam dan munfarid ketika intiqal, bangkit berdiri untuk i'tidal, baca sami Allah liman hamidah. Ketika berdiri baca Rabbana walakal hamd. Nah, sunahkan madukan keduanya. Nah, jadi ini yang ketiga, perkara wajib bagi makmum, ya, yaitu Rabbana walakal hamd ketika bangkit. Nah. Nah, ini kita selesaikan dulu, ya. Adapun imam dan munfarid dikatakan di sini disunnahkan menggabungkan antara keduanya. Jadi setelah i'tidal dia melanjutkan Rabbana walakal hamd. Di hadis Abu Hurairah al-mutaqaddim berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat di atas, yaitu thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian Nabi SAW membaca dalam keadaan beliau berdiri Rabbana walakal hamd, posisi beliau imam. Begitu pula halnya orang yang salat sendiri. Naam. Wa li hadis Abi Musa, yang berdasarkan hadis Abi Musa, wa fihi, dan padanya, wa idza qala, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah kalian para makmum Rabbana lakal hamd. Hadis ini riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Ahmad. Inilah dalil yang dipegang oleh madhab ini, dan ini madhab Hambali, ya, rincian yang kita dengar ini berdasarkan hadis Abi Musa. Ya, Nabi menuntun di sini, apabila imam membaca sami Allah liman hamidah ketika intiqal, meninggalkan ruku menuju i'tidal, faqulu, maka kalian hendaknya mengatakan di belakangnya Rabbana lakal hamd. Nah. Ya. Tetapi yang rajih dalam masalah ini mazhab Syafi'i bahwa rincian seperti ini tidak berlaku. Yang benar imam munfarid dan juga makmum sama hukumnya dalam hal intiqal, sama-sama membaca sami Allahu liman hamida. Ketika meninggalkan ruku' menuju i'tidal, makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah di belakang imam. Dan ketika i'tidal berdiri, semuanya disyariatkan baca Rabbana walakal hamd, karena itu zikir i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah, tasmi' itu adalah zikir intiqal dari ruku' ke i'tidal. Dan ini disyariatkan bagi semua pihak, baik imam maupun makmum. Begitu pula salat sendiri. Ya. Adapun Rabbana walakal hamd itu zikir i'tidal. Zikir i'tidal, zikir yang dibaca saat i'tidal untuk imam, makmum dan juga munfarid. Dan ini adalah hadis Abu Hurairah yang disebutkan di sini. Ya. Salat Nabi alaihi salatu wasalam untuk dicontoh. Nabi ketika intiqal tasmi', sami Allahu liman hamidah, baca tasmi'. Ketika Nabi i'tidal, baca Rabbana walakal hamd. Bagaimana menjawab hadis Abi Musa al-Ash'ari? Wa idza qala, apabila imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam yang dijadikan imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan oleh kalian para makmum di belakangnya Rabbana lakal hamd. Jawabannya, hadis ini maksud Nabi faqulu Rabbana lakal hamd, maka bacalah oleh kalian Rabbana lakal hamd ketika kalian i'tidal bersama imam. Bukan ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, kalian baca Rabbana lakal hamd. Tapi ketika i'tidal, bacalah Rabbana lakal hamd. Kenapa Nabi menuntun sahabat yang bermakmum untuk membaca Rabbana lakal hamd dan tidak menuntun mereka membaca sami Allahu liman hamidah? Karena sami Allahu liman hamidah tasmi', Nabi didengar oleh sahabat dan mereka sudah tahu bahwa Nabi jika intiqal dari ruku ke i'tidal membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, dan mereka sudah tahu itu. Dan mereka tahu, ya, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi sahabat tahu untuk mengikuti Nabi jika intiqal dari ruku ke i'tidal ada tasmi' sami Allahu liman hamidah. Mereka sudah dengar itu, sudah tahu, tetapi mereka belum tahu apa yang dibaca oleh Nabi. Ya, ketika i'tidal, maka Nabi membimbingkan bacalah Rabbana lakal hamd ketika sudah i'tidal. Nah, jadi sebagaimana hadis ini, bukan berarti imam tidak baca Rabbana lakal hamd. Karena jika difahami seperti mazhab Hambali, berarti orang akan mengatakan, kalau begitu hadis ini artinya, idza qala, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka faqulu, maka ucapkan, bacalah kalian makmum Rabbana lakal hamd. Nah, kemudian ketika berdiri, apa yang dibaca? Nah. Apa yang dibaca kalau begitu? Nah, jadi bukan berarti imam tidak membaca Rabbana lakal hamd berdasarkan hadis ini. Kalau diambil seperti yang dimau oleh mazhab Hambali, berarti makmum saja yang baca Rabbana lakal hamd ketika berdiri, imam tidak. Nah, karena mereka mengatakan yang baca sami Allahu liman hamidah hanya imam, makmum tidak. Tapi ketika berdiri, ya, ketika berdiri makmum membaca ini ketika beralih. Ketika berdiri apa yang dibaca? Nah, makanya mereka berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan diam saja makmum, ada yang mengatakan baca ke kelanjutannya. Nah, kemudian imam bagaimana? Al-muhim, pendalilan dengan hadis ini, ya, kurang tepat untuk rincian tersebut. Jadi yang lebih tepat adalah madhab Syafi'i. Dan itu yang didukung oleh Al-Albani. Nah, bahwa tasmi adalah zikir intiqal. Dibaca oleh semua pihak, imam, makmum, munfarid. Saat intiqal. Ketika sama-sama i'tidal, maka semuanya membaca zikir i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamd. Baik. Wallahu a'lam. Dan zikir i'tidal sebelumnya adalah tasmi' ya, zikir intiqal, tasmi' juga diperselisihkan. Jadi pada mazhab Hambali itu adalah wajib. Nah, itu adalah wajib. Pada mazhab Syafi'i hukumnya hanya sunnah, seperti halnya takbir intiqal. Nah, kemudian zikir i'tidal yaitu Rabbana lakal hamd juga pada mazhab Hambali wajib. Pada mazhab Syafi'i hukumnya hanya sunnah. Nah. Ya, karena tidak ada dalil ya yang memerintahkan dengan perintah yang bersifat wajib untuk tasmi'. Tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintah itu bersifat mewajibkan untuk baca Rabbana lakal hamd ketika i'tidal. Nah, yang ada hanya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits Abu Hurairah di sini, ketika bangkit i'tidal baca subhanallahi wal hamdulillah, ketika i'tidal baca Rabbana lakal hamd. Amalan itu hanya menunjukkan sunnah. Adapun hadits Abi Musa, faqulu, perintah kepada makmum untuk membaca Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, perintah ini adalah sifatnya bimbingan. Ya. Bagaimana cara sholat di belakang makmum, di belakang imam. Bagaimana cara sholat makmum di belakang imam. Ya. Baik. Ar-Rabi yang keempat, qawlu subhana rabbiyal azim. Bacaan subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku. Rabb itu artinya apa? Pencipta, penguasa. Ya. Rabbku, yakni penciptaku, penguasaku. Al-azim, yang maha agung. Marrotan, satu kali. Fir ruku', pada ruku'. Ini zikir ruku' yang wajib. Subhana rabbiyal azim, satu kali. Al-khamis yang kelima, qawlu, bacaan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Marrotan, satu kali. Fis sujud, pada sujud. Ini zikir sujud yang wajib. Dalilnya liqawli Hudzaifah fi hadithih, berdasarkan hadith Hudzaifah pada hadithnya, kana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yaqul, membaca fi ruku'i, pada ruku'nya, subhana rabbiyal azim, wa fi sujudih, dan pada sujudnya subhana rabbiyal a'la. Hadith ini dihasyiah rawahul khamsah, itu diriwayatkan oleh lima imam, ya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini baru empat. Nah, meminjam istilahnya siapa? Istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulul Maram, Al-Khamsah itu empat penulis sunan. Satunya lagi Imam Ahmad. Nah, dalam Musnadnya jadi lima. Baik. Al-Albani menilai hadits ini sahih. Hadits ini sahih. Nah, dalam sunan. Baik. Nah. Bagaimana sisi pendalilan dari hadits ini untuk mewajibkan? Sementara ini hanya amalan. Ya. Nabi SAW pernah ya membaca ini. Dan ini pada qiyamul lail. Di hadis lain, ya, pada hadis yang lain disebutkan Nabi membaca pada ruku'nya, ya, pada sujudnya zikir selain ini. Nah, zikir selain ini. Dan itu berkemungkinan Nabi menggabungkannya atau memang ya dibaca pergantian. Fala kulli hal, ini tidak cukup untuk dijadikan dalil mewajibkan subhana rabbiyal azim pada ruku dan subhana rabbiyal a'la pada sujud. Sebenarnya madhab Hambali, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang di situ ada perintah, ya, ada perintah untuk membaca subhana rabbiyal azim pada ruku dan subhana rabbiyal a'la pada sujud, tapi hadis itu dhaif sehingga itu tidak bisa dijadikan dalil. Hadis yang sahih adalah hadis ini, tapi ini amalan sudah dijelaskan tadi. Oleh karena itu, pendapat yang kedua dalam masalah ini, ya, andaikan ruku dan sujud memang ada zikir wajib, maka tidak harus subhana rabbiyal azim pada ruku dan tidak harus subhana rabbiyal a'la pada sujud, tetapi bisa zikir yang lainnya yang datang pada hadis yang lain. Nah, ada hadis yang lain. Naam. Seperti subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Ya. Dan yang lainnya. Jadi terkadang baca ini, terkadang baca yang itu. Nah, yang manapun yang dibaca, maka berarti sudah menunaikan kewajiban berzikir pada ruku dan sujud. Nah, begitu pula zikir yang lain apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Ya. Nah, bisa dipahami ini? Pendapat yang ketiga bahkan mengatakan zikir ruku dan sujud hanya sunnah. Hanya sunnah, tidak wajib. Baik. Ulangi, jadi ini mazhab Hambali yang mentayin, memastikan ini yang wajib. Pada yang kedua mengatakan wajib, tetapi tidak harus zikir ini. Bisa terwakili oleh zikir yang lainnya yang warid dalam hadis-hadis yang lain seperti yang disebutkan tadi. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hukumnya hanya sunnah. Nah, membaca salah satu dari zikir itu tidak wajib. Baik. Kemudian di sini kelanjutannya watusannu ziyadatu fit tasbihi fis sujudi war ruku'i ila thalathin. Watusannu, dan disunnahkan. Az-ziyadatu, tambahan, ya, fit tasbih, dalam bertasbih, fis sujud, dalam sujud dan ruku' ila thalathin, sampai 3 kali. Jadi disunnahkan dibaca 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ini sempurnanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la pada sujud, ini sempurnanya. Baik. As-sadis, yang keenam, qauluhu, bacaan Rabbi ighfirli baina sajdatain. Rabbi, wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah untukku antara 2 sujud, yaitu ketika duduk antara 2 sujud. Ini zikir wajibnya. Di hadits Hudzaifah, berdasarkan hadits Hudzaifah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, pernah membaca baina sajdatain, ketika duduk antara 2 sujud, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Ya, ini beliau ulang-ulangi. Ya. Dan itu bukan hanya diulangi 2 kali. Karena ini, hadis ini, Hudzaifah meriwayatkan pada tahajud Nabi SAW, qiyamul lail. Dan bacaan, yang lama duduknya Nabi antara 2 sujud, lama sujudnya hampir sama dengan lama rukuknya, lama i'tidalnya hampir sama dengan lama berdirinya. Dan berdirinya Nabi pada qiyamul lail itu lama, panjang, baca surat yang panjang. Jadi beliau ulang-ulangi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, banyak kali. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, banyak kali. Ya, Begitu pula Rabbighfirli, diulang berulang kali sampai duduknya, sujudnya, rukuknya, iktidalnya dan berdirinya hampir sama lamanya. Naam. Hadis ini hadis yang sama yang telah lewat ya, yang sudah kita lewati. Naam, di sini disebutkan rawi An-Nasa'i wa Ibnu Majah, kalau An-Nasa'i dan Ibnu Majah disebutkan dari Al-Albani. Nah, sisi pendaliannya seperti yang telah lewat dan juga penjelasannya sama dengan yang telah lewat bahwa ini adalah amalan Nabi. Ya, sulit untuk dijadikan dalil mengatakan wajib. Puncaknya hanya menunjukkan apa? Sunnah. Oleh karena itu, pendapat yang lain, mazhab yang lain mengatakan bahwa ya, zikir pada duduk antara dua sujud tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Nah, seperti halnya zikir rukuk dan sujud. Dan zikir yang disunnahkan adalah ini. Rabbighfirli. Nah, jadi jika baca Rabbighfirli satu kali sudah dianggap membaca zikir wajib pada duduk antara dua sujud menurut mazhab ini. Dan menurut mazhab yang lain sudah dianggap melaksanakan sunnah. Naam. Dan disukai diulang-ulang. Naam. Baik. As-sab yang ketujuh at-tashahudul awal, tashahud pertama ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tashahud awal yakni untuk sholat yang tasyahudnya dua. Untuk sholat yang tasyahudnya dua. Itu yang dimaksud. Ala ghairi atas selain man qama imamuhu, orang yang imamnya berdiri sahwan, dalam keadaan sahu. Fa innahu, maka sesungguhnya la yajibu alaihi, tidak wajib atasnya duduk tasyahud awal apabila imamnya terlanjur berdiri dari sujud kedua, langsung berdiri lupa tasyahud awal, maka makmum tidak wajib tasyahud awal. Li wujubi mutaba'atihi, karena wajib atasnya untuk mengikutinya. Artinya makmum ketika menyadari imamnya dari sujud kedua langsung, sujud kedua rakaat kedua ya, langsung berdiri ke rakaat ketiga, lupa tasyahud awal. Ya, dia berusaha untuk mengingatkan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Tapi imamnya mungkin tidak dengar atau dia tidak sadar, ya merasa dirinya benar dan tetap lanjut akhirnya sampai dia berdiri tegak. Saat berdiri tegak, ya tidak mungkin kembali karena dia sudah sampai ke rukun, ya sampai ke rukun rakaat yang ketiga. Yakni dia sudah sampai ke rakaat yang ketiga, sementara tasyahud awal itu, ya di rakaat kedua dan dia sudah berdiri, sudah sampai ke rakaat ketiga, tidak mungkin kembali. Maka makmum khalas. Ya sudah, dia sudah berupaya mengingatkan ya, dan imamnya sudah terlanjur berdiri, maka di sini tetap dia ikut. Jadi jangan duduk tasyahud awal menyelisih imam, jangan. Karena dia wajib mutaba'at al-imam li wujubi mutaba'atihi. Oleh karena itu dikatakan sini tasyahud awal ala atas ghairi man qama imamu sahwan, yang di atas selain yang imamnya berdiri meninggalkan tasyahud awal karena sahu. Fa innahu la yajibu alaihi, maka makmum yang imamnya sahu seperti ini tidak wajib atasnya diwujubi mutaba'atihi. Jadi pada asalnya wajib, maksudnya gitu. Wajib bagi imam, wajib bagi makmum ya, tasyahud awal bersama imam, dan wajib bagi orang yang munfarid salat sendiri. Tapi jika imam mengalami sahwi dan terlanjur berdiri, maka makmum juga berdiri tanpa tasyahud awal, karena berbenturan antara kewajiban mengikuti imam berdiri ya, dan kewajiban tasyahud awal. Kewajiban tasyahud awal gugur berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam hal ini. Nah, demi untuk mengikuti imam. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma nasiyal awwala, lamma ketika nasiyal awwala, lupa tasyahud awal, ya, terlanjur berdiri, lam ya'ud ilaih, Nabi tidak kembali kepadanya. Yani tidak kembali duduk untuk tasyahud awal, melanjutkan sholatnya. Wajabarohu, dan Nabi menutupinya, menutupi kekurangan tasyahud awal itu karena sahu, bisujudis sahwi, dengan sujud sahwi. Hadis muttafaq alaih. Ketika Nabi menutupinya dengan sujud sahwi, ini menunjukkan bahwa itu wajib, bukan rukun. Bukan rukun. Karena rukun, ketika sebagaimana kita lewati rukun harus disusulkan. Ketika disadari disusulkan dan ada sujud sahwi. Adapun ini Nabi tidak menyusulkan. Ya, dibiarkan lewat dan hanya ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi tasyahud awal tidak dikerjakan karena sahu, terlanjur berdiri. Hanya ditutupi sujud sahu. Ini berarti wajib. Bukan rukun. Dan dia tidak, bukan sunnah. Bukan hanya sunnah. Kenapa? Karena ditutupi dengan sujud sahwi, yang berarti wajib. Adapun sunnah tidak wajib ditutupi sujud sahwi. Karena Nabi menutupinya dengan sujud sahwi itu menunjukkan wajib. Nah, dilewatkan dan hanya ditutupi sujud sahwi, tidak disusulkan, dikerjakan, itu berarti tidak sampai pada tingkatan rukun. Fahami? Wa tashahudul awalu, tashahud awal yang dimaksud huwa at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Ya, tahiyat, yakni penghormatan-penghormatan semuanya hanya untuk Allah. Salawat, ya, salawat. Salat-salat. Ya. Doa-doa hanya untuk Allah, at-thayyibat, segala hal-hal yang baik. Nah, hanya untuk Allah. Assalamu alayka salam atasmu ayyuhan nabi wahai nabi. Nabi Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi. Dan rahmat Allah, wa barakatuh, serta barokah-barokahnya, ya, tercurah atasmu wahai nabi. Assalamu alayna, semoga salam selamatan atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan atas seluruh hamba-hamba Allah yang salih. Ashadu an la ilaha illallah, ku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu rasulah, ku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, ini salah satu lafaz tasyahud. Nah, ini yang ditinjau dari segi hadis, keabsahan hadis, ini yang paling sahih. Ini lafaz tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kelebihannya ini muttafaq alaih, dan seluruh riwayat yang datang sama semua lafaznya, tidak ada perbedaan lafaz pada seluruh riwayat hadis Ibnu Mas'ud. Nah, tetapi lafaz tasyahud yang lainnya juga disyariatkan dibaca bergantian. Nah, jika mencukupkan dengan ini, ya, maka cukup, ya, untuk melaksanakan kewajiban tasyahud awal. Kemudian ar-tsami yang ke-8, al-julusu lahu, duduk untuk lahu, untuk tasyahud awal, ai at-tasyahudil awwali. Al-julusu lahu ai at-tasyahudil awwali, yakni al-julus lit-tasyahudil awal, duduk untuk baca tasyahud awal. Nعم لحديث ابن مسعود رسائل حديث ابن مسعود مرفوعا يا اذا قعدتم في كل ركعتين apabila kalian duduk fi kulli rak'atain pada setiap dua rakaat faqulu maka bacalah at-tahiyatu lillah. Hadis ini riwayat Ahmad An-Nasa'i dan Al-Albani. ولحديث رفاعه بن رافع لما رسائل حديث رفاعه ابن رافع يعني tentang yang diistilahkan al-musyif fi salat, itu pria yang tidak tahu salat yang benar. Kemudian Nabi mengajari kepada dia. Kan ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis itu, yaitu Abu Hurairah dan Rifa'ah bin Rafi'. Nah, Nabi mengajari orang itu Di antaranya faida jalasta fi wasati sholati fatma'inna. Faida jalasta apabila engkau duduk fi wasati sholah. Fi wasati sholah. Di pertengahan sholat. Fi wasati sholah di pertengahan sholat. Nah, ini akhir dua rakaat. Fatma'inna maka duduklah dengan tuma'nina. Waftarish dan bentangkanlah ya fakhidhakal yusra pahamu yang kiri ya summa tashahhad kemudian bacalah tashahhud. Nah, rawi Abu Daud di hasyiah riwayat Abu Daud dinilai hasan oleh Al-Albani al-Lirwa. Nah, jadi artinya baca tasyahud ya diwajibkan dalam keadaan duduk. Nah, diwajibkan dalam keadaan duduk. Tidak dalam keadaan berdiri ya, tapi dalam keadaan duduk. Jadi duduk untuk tasyahud. Ini yang perkara wajib yang ke-8. Nah, barakallahu fikum. Aktifi bihadzal qadar jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka.